Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, amma al-mabhath al-thani fa huwa fi al-mutlaqi wal-muqayyad. Wa innama dhakarahu huna li anna al-mutlaqa shabihun bil-'am والمقيد شبيه بالخاص، لكن عموم العام شمولي وعموم المطلق وعموم المطلق بدلي على المشروع. فإذا قيل أكرم الطلاب فالمراد الشمول فهذا عام، وإذا قيل أكرم طالبا فهذا فيه عموم من جهة أنه لا يخص فردا بعينه. من جهة أنه لا يخص فردا بعينه، بل هو شائع في جميع الأفراد، لكن لا يتناوله لا يتناوله الحكم إلا على سبيل البدلي للجمعي. فإذا أكرم زيد مثلا لم يكرم غيره. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما المبحث الثاني فهو في المطلق والمقيد. Pembahasan kedua tentang al-mutlaq dan al-muqayyad. Dan ini sangat erat tentu kaitannya dengan al-'am dan al-khas. Ya, jadi enggak bisa dipisahkan. Ketika antum membahas 'am dan khas, maka harus bergulir setelahnya mutlaq muqayyad. Wa innama dzakarahu huna li'anna al-mutlaq syabihun bil-'am. Nah, ini karena apa? Mutlak itu serupa dengan al-am. Ya, bahkan seolah-olah mutlak itu bagian, atau seolah-olah mutlak itu adalah suatu jenis umum. Nanti ada pembahasan ini. Wal-muqayyada syabihun bil-khas. Yang muqayyad itu serupa dengan al-khas. Lakinna umum al-ammi syumuli wa umum al-mutlaqi badali. Ini pembeda antara am dengan mutlak. Iya, am dengan mutlak, am mutlak. Tapi mutlak juga seolah-olah am. Tapi keumuman am sifatnya syumuli, mencakup segala afrod al-jins. Tapi kalau misalnya umum al-mutlak badali. Badali yaitu cukup tergantikan bagiannya salah satu saja. Badali, khalas. Paham enggak bedanya? Dengan contoh gampang nih, lihat nih. Fa idza qil akrimit tullab. Muliakanlah para tullab, para penuntut ilmu. Fal muradu asy-syumulu. Yang dimaksud dengan tullab di sini, syumul mencakup seluruh tullab, seluruh jenis tullabul ilmi. Fa hadza 'am, maka ini 'am. Ya gitu ya. Apa konsekuensinya, ikhwan? Misalnya ada guru ana bilang, ustaz ana, syekh ana bilang, ya Hasan, akrim at-tullab. Maka ketika ana memuliakan rafi'i, alhamdulillah, kemudian memuliakan ikin, harus enggak? Harus. Kemudian memuliakan alwi, harus enggak? Tullab. Memuliakan Abu Maryam, harus enggak? Memuliakan Abu Rahmat, harus enggak? Bukan tulab, jadi enggak harus. Iya, ana jadi di sini bukan tulab. Iya, kita muliakan karena ketuaannya, bukan karena ketuaannya. Ya. Gitu. Nah, jadi itu akrimat tulab. Seluruh talibul ilmi yang antum lihat, akrimhum. Faham enggak? Jadi ini syumul mencakup seluruh dari afrod al-jins. Dan itu tidak berbilang, tidak terhitung dah. Terserah ya seantum setemunya sebanyak apapun gitu loh. Gitu ya. Kemudian wa idza qil, kalau dikatakan akrim taliban, muliakanlah seorang talib. Fa hadza fihi um, ada enggak umum di sini? Ada sisi keumumannya min jihati annahu la yakhussu fardan bi'ainihi. Di sini tampak ada nafas umum dari segi apa? Dari segi tidak dikhususkan fard secara muayyan. Ngerti? Ustaz Syekh Ana bilang, ya Hasan, akrim taliban. Akrim taliban bi'ta'ika an-nukuda. Misalnya. Ngerti artinya? Kalau mau enggak ngerti, antum keluar sana. Akrim taliban bi'ta'ika an-nukuda. Berarti kan maksudnya memulakan di sini ngasih duit, kira. Tapi di sini teks dari syekhnya apa? Taliban. Ya. Berapa berarti? Sitok, satu aja. Tapi siapa orangnya? Ah, di sini kan enggak ketahuan, enggak muayyan, enggak yukhas fardan bil umum, enggak. Yukhas fardun bi ainihi, enggak. Maka ketika kemudian Anda menemukan dika, nah ini talib nih. Anda ikramkan dika dengan memberi dia uang 5 juta untuk beli kitab seharga 50 ribu, sisanya buat nikah. Mau gak? Mau. Jangan kena asum. Yang udah bangkotan aja mau. Ya kan? Ya. Nah, maka ini berarti apa? Ini ada sisi ikram. Di sini ada am enggak di sini? Ada sisi umumnya ada, tapi umum yang bersifat badali. Artinya badali apa? Ketika Anda sudah melakukan itu pada satu talib, maka sudah menggantikan mewakili seluruh talib. Khalas, Anda sudah cukup sekali ini aja, khalas. Ya, sebagaimana dalam ayat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Sebagian ulama menyebutkan baqaratan di sini adalah baqaratan mufrad dengan adanya ta untuk menunjukkan mufradnya baqarah, bukan menunjukkan taknitsnya baqarah. Maka cukup satu baqarah saja. Mutlak enggak? Mutlak dengan nakirah fi siyaqil itsbat ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dah selesai. Satu baqarah tok. Dengan jenis apa? Maka ini am enggak? Ada amnya, am badali. Artinya kalau antum sudah melakukan itu untuk satu baqarah, maka sudah tidak ada kewajiban lagi bagi antum. Beda kalau misalnya antadbahul baqar. Dan al di sini al jinsiyah misalnya. Maka setiap antum ketemu sapi, bunuh semua, sembelih semua. Karena am di sini syumuli, mencakup seluruh jenis sapi. Iya. Gitu, paham di sini, paham? Mana sekarang? Nah, bal di sini akrim taliban fa hadza fihi umumun min jihati annahu la yakhussu fardan bi'ainihi bal huwa syai'un fi jami'il afradi. Bahkan kalau misalnya mutlak ini syai' fi jami'il afrad, tersebar untuk setiap individu, lakin la yatanawaluhu al-hukmu illa ala sabilil badali lal jama'. Tapi hukum ini tidak terwujud kecuali untuk dalam rangka apa? Badal, bukan untuk dalam rangka mengumpulkan semuanya, menjama' semuanya. Tapi ketika ada satu sudah terwujud, khalas, tidak perlu lagi yang lain. Fa idza ukrima Zaidun mathalan lam yukram ghairuhu. Kalau Zaid sudah dimuliakan, maka yang lainnya enggak perlu lagi. Ya enggak perlu dalam artian sudah bukan hal yang diperintahkan lagi. Gitu ya. Samir, وبه قال رحمه الله والمطلق لغة ما خلا من القيد واصطلاحا ما دل على شيء في جنسه بلا قيد فقولنا ما أي لقد وهذا يشمل المطلق والمقيد يشمل المطلق yashmalul mutlaqa wal muqayyad. Wa qawluna ala syai'in fi jinsihi yakhrujul 'alam ka zaid wal 'am li'annahu yastaghliqu jami'a afradil jins. Jami'a afradil jins. La 'ala annahu syai'un faqat. Wa qawluna bila qayd yakhrujul muqayyad. Yakhrujul muqayyad. Yukhrijul muqayyad. وأكثر وأفضل مواضع المطلق وأفضل مواضع المطلق نكرة في سياق الإثبات نحو أقم طالبا ومنه قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. أحسنت. قال حفظ الله والمطلق لغة ما خلا من القيد. مطلق secara bahasa artinya adalah apa yang terlepas dari ikatan. Makanya misalnya at-tuyuru mutlaqah. Apa artinya burung-burung itu dibebaskan. Kemudian antalqa akhaka biwajhin talq. Faham enggak? Pernah dengar hadis itu? La tahtaqiranna bima'rufin wa in talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kamu merendahkan atau meremehkan suatu perkara ma'ruf walaupun engkau menemukan saudaramu datang berseru dengan wajah talq. Apa wajah talq itu? Wajah yang bebas dari hasad. Sengaja dia senyum, membuang semua kesebelannya itu. Itu wajah yang tolak. Wajah tolak. Ya. Kayak wajahnya Umar yang dari sini, bebas. Kayak gak ada dosa. Gitu. Wajah-wajah di wajah yang tolak. Jadi apa? Tolak di sini, dibebaskan semuanya. Gak ada kaitan lah. Jadi wajah apa adanya gitu loh. Apa adanya maksudnya udah dia gak ada rasa apa-apa. Maksudnya dia enggak sebel, enggak benci, mewujudkan senyum dan seperti ini wajah tol. Seperti itu, ya. Itu jadi mutlak ma khala min al-qayd, enggak ada ikatan, enggak ada beban, enggak ada apa. Istilahan ma dalla 'ala syai'in fi jinsihi bila qaid. Apa yang menunjukkan untuk hal yang tersebar di jenisnya tanpa ikatan. Yang menunjukkan 'ala syai', syai' berarti kan tersebar. Khabarun syai', khabar yang tersebar. Di jenisnya tanpa ikatan, ya, khalas di jenisnya aja syair dia, ya. Faqauluna ma ay lafz, yaitu al-lafzud dal ala syai'in fi jinsihi bila qayd. Wahada yashmalul mutlaq wal muqayyad. Lafz ini ma di sini mencakup mutlak dan muqayyad, harus ditakyid dengan ala syai'in fi jinsihi yukhrijul 'alama ka zaidin. Maka lafal 'ala syai'in fi jinsihi, untuk yang tersebar dalam jenisnya, ini keluar darinya apa? Isim 'alam. Isim 'alam tidak mungkin mutlak. Isim 'alam tidak mungkin mutlak kecuali kalau isim 'alam tersebut tidak lagi dijadikan isim 'alam lagi, melainkan dia dijadikan isim jenis. Seperti kan misalnya ada orang namanya Muhammad. Dalam satu pesantren ada 10 Muhammadun. Maka ini bukan isim alam lagi. Paham enggak? Dia isim alam, tadinya isim alam, tapi dikonvert menjadi isim zahir dan dijadikan seperti jamak mudzakkar salim. Gimana jadi Muhammadun? Ya, paham enggak maksudnya? Nah, di sini satu pesantren ada 10 Muhammad. Ya. Maka mudir berkata kepada salah satu ustaz atau gurunya, "Iya Ustaz Hasan, ikhtar Muhammadan minal Muhammadin. Ikhtar Muhammadan minal Muhammadin. Pilihlah seorang Muhammad dari para Muhammad." Paham enggak di sini? Ah, di sini berarti mutlak atau apa? Mutlak Muhammadan, mutlak Muhammadin, am. Gimana? Faham enggak sampai sini, ikhwan? Maka isim alam itu muayyan dia. Berarti dia kan khas maksudnya kalau isim alam. Ya. Ana bilang misalnya ke Abu Ja'far, "Ya Abu Ja'far, atini rafi'iyan." Berarti antum tahu maksudnya rafi'an di sini rafi' maklum isim alam beliau. Maka kalau antum datangkan misalnya rafi' yang lain, salah, karena anda maksudnya rafi isim alam yang kita tahu siapa maksudnya rafi yang ini. Iya. Tapi kalau Nabi bilang, "Ya Abu Ja'far, atini rafi'iyan minar rafi'iyin." Ternyata di Jakarta ini ada 200 rafi'i. Maka mau rafi ini atau rafi yang lain, pokoknya namanya rafi, pokoknya. Maka antum sudah melakukan apa yang diperintahkan sesuai kemutlakan itu. Oke, kemudian wal'amma yukhriju al'alam dan yukhriju al'am. Lafal 'ala sya'ir fi jinsihi mumarkan dari ya, terkurangkan dari ya, lafal umum. Li'annahu yastaghriqu jami'a afradil jins. Karena umum itu mencakup seluruh individu dari jenis yang disebut. Mencakup seluruh individu dari jenis yang disebut. Ya. Kalau misalnya Nabi bilang, "Ya akhi, coba semua pulpen berikan ke anak." Maka ini mencakup seluruh jenis pulpen. Kalau misalnya antum cuma ngasih anak satu pulpen, padahal ada 200 pulpen di tempat ini, maka ini belum cukup. Beda kalau misalnya anda bilang tersebar di jenisnya, tapi anda bilang satu saja, mutlak saja, berikan anda satu pulpen dari seluruh pulpen yang ada di ruangan ini. Maka antum berikan seluruh pulpen. Ini juga salah. Ya. Ustaz, ana mau nikah, Ustaz. Ya. Ana mau nikah. Kayak mulai kacau nih habis ini kajian. Ana mau nikah, Ustaz. Baik. Antum mau nikah sama siapa? Ana mau nikah sama seluruh perempuan. Ini am. Ya, ini am tidak pada tempatnya. Ya, nikah dengan seluruh perempuan. Akhirnya nikah, masya Allah. Satu aja belum bisa antum. Oh, kesat. Anda nikah sama satu perempuan. Tolong carikan anda satu perempuan saja. Ternyata semua perempuan cilangkap, anda kumpulin, anda jamak, kemudian anda kasih ke dikanih fadl nikah. Ternyata di cilangkap ada 20,000 perempuan. Nikah langsung. Ustaz gimana ngajarin mutlak muqayyad tapi kok malah memahaminya am, gimana Ustaz? Ya kan enggak benar jadinya. Ya, jadi cukup satu. Nah, makanya satu tersebut sudah mewakili yang syai' dari jenisnya. Ya, la 'ala annahu syai' faqat wa qawluna bila qaidin yukhrijul muqayyad. Maka ketika yang mutlak begitu saja terus ada qaid, ada kaitan sifat misalnya keterangan, maka ini menjadi muqayyad. Ya. Ustaz, ikhtar li imra'atan salihatan jamilatan qanitatan aminatan. Terus aja lu ngomong gitu. Iya, kita bingung. Terus aja, ya. Tapi kalau bilang, "Ya Ustaz, ikhtar li imra'atan jamilatan." Misalnya, satu kaitan aja. Itu sudah menjadi muqayyad. Sudah menjadi muqayyad. Akhirnya itu. Namanya Jamilah. Salah anda di sini. Salah paham. Jamilah di sini maksudnya apa? Bukan isim. Sifat Jamilah, Ustaz. Ya. Bukan namanya Jamilah. Antum bilang apa? Ikhtar li imra'atan jamilatan. Oh, anda bilang, enggak, anda memahaminya jamilatan di sini bukan sifat dalam nahwu, tapi badal. Imra'atan yang bernama jamilatan. Ya kan? Badal nahwu. Kacau, ini ilmu yang disalahgunakan seperti ini jadinya, ya. Bingung. Kita tunggu aja usul, ahli usuli dari tukang sayur itu menyampaikan. Wa akthar mawadhi'il mutlaqi an-nakiratu fi siyaqil ifbat. Mayoritas spot mutlak itu ada di konteks nakirah dalam konteks ifbat. Seperti akrim taliba. Muliakanlah taliba, seorang talib. Wa minhu qawluhu ta'ala والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا المجادلة. Sebagian membaca al-mujadalah. والذين يظاهرون من نسائهم, orang-orang yang telah melakukan zihar terhadap nisa mereka, zihar, mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau untukku seperti punggung ibuku. Apakah mesti dengan lafal itu? Enggak mesti. Nggak mesti. Kalau dia melakukan lafal yang semisal dengannya dengan maksud mengharamkan dirinya dari istri, masuk ke dalamnya. Tapi kalau misalnya mengatakan, muka kamu kayak punggung ibu saya misalnya, ini ngejek bukan zihar namanya. Iya, ini ngejek bukan zihar. Ini istihza. Ya. Tapi kalau misalnya kulitmu bagi saya itu seperti kulit ibu saya, ini zahirnya masuk ke dalam zihar, bermaksud mengharamkan diri dari istrinya. Ya, seperti itu ya. Tapi di Indonesia jarang yang seperti ini, kalimat ini jarang. Lebih sering apa? Udahlah kita pisah aja. Nah, sering gitu tuh. Ya, lebih sering strike langsung kayak gitu. Taib yang melakukan zihar misalnya. Thumma ya'uduna lima qalu, mereka melakukan itu lagi. Apa kemudian hukumannya, kafaratnya? Fatahriru raqabatin min qabli ayatamassa. Maka tahrir membebaskan raqabah budak. Min qabli ayatamassa, sebelum keduanya bercampur. Faham gak ya kalau maksudnya? Misalnya seorang suami bilang ke istrinya, "Duk, apa, sayang, ya mau zihar tapi masih sayang juga manggilnya. Sayang, kamu tuh bagi saya itu udah kayak punggungnya ibu saya. Enggak saya apa-apain." Ini zihar nih. Ya. Maka diwajibkan atas pengucap ini apa? Membebaskan budak. Seorang budak, raqabah ni mufrad. Fi siyaqil itsbat, nakirah fi siyaqil itsbat. Min qabli ay tamasa, sebelum keduanya jima. Bercampur. Jadi enggak boleh jima dulu sebelum menunaikan tahrir raqabah. Gitu ya. Nah, raqabah di sini dia kelihatannya mutlak. Ada enggak kaitan sifat raqabah mukminah misalnya? Bagaimana dengan sifat min qabli ayat masa? Enggak, ini min qabli ayat masa ini sifat untuk kedua mempelai, kedua pasangan yang suami istri ini. Bukan sifat untuk rokobahnya. Apa urusan rokobahnya? Ya, maka bebaskanlah budak sebelum keduanya menyentuh. Jadi nyari budak yang belum sentuhan gitu. Nah, apa urusan? Enggak ada urusan. Enggak, ini urusan. Pokoknya kalau mau jima, tahlil rokobah dulu. Ya gitu. Nah. Enggak. Yatamasa itu mutanna. Yatamasa mutanna. Antum cari celah udah sesat aja dah. Cari celah tetap aja kelihatan kan. Fatahriru raqabatin, ya, raqabatin. Nah, di sini mutlak nakirah fi siyaq itsbat. Begitu ya, tanpa ikatan mukminah. Berarti raqabah yang penting budak, mau dia mukminah, mau kafir, fajir, fasik, pokoknya budak gitu aja. Nah, selesai insyaallah. Paham sini kan? Muqayyad, fadhol. قرأ. وبه قال رحمه الله: والمقيد لغة ما وضع فيه قيد بإنسان أو حيوان، واصطلاحا ما دل على شيء في جنسه مقيد بصفة من الصفات، نحو أقرب طالبا مهذبا، فطالبا فرد شائع في جنس الطلاب. قيد هنا بما يقلد شيوعه فالمقيد هو مطلق لحقه. هو مطلق لاحقه قيد أخرجه عن الإطلاق إلى التقييد. طيب حسن. قال والمقيد لغة، مقيد شربهاسا له ما وضع فيه قيد من إنسان أو حيوان. Yaitu qaid. Makanya di Indonesia adalah lafal kait, kaitan, qaid. Apa yang dikaitkan, apa yang ditaruh ikatan dan kaitan pada manusia maupun hewan. Kenapa benda mati enggak diikat? Karena enggak bakal kabur. Kalau manusia atau hewannya kabur, makanya muqayyad, ya diikat, ya. Atau misalnya naro apa parkir motor. Antum ikut tuh motor di tiang bendera. Ya terserahlah, udah istiwastilahan. Wastilahan ma dalla ala syai'in fi jinsihi muqayyadin bi sifatin min as-sifat. Ya sahih. Ma dalla ala syai'in fi jinsihi muqayyadin bi sifatin. Muqayyadin ni sifat untuk syai' yang muqayyad dengan sifat dari sifat-sifat. Okay? Apa yang menunjukkan hal yang tersebar dalam jenisnya tapi terikat dengan suatu sifat di antara sifat-sifat. Nahu, contoh, akrim taliban muhadzaban. Akrim taliban muhadzaban. Muliakanlah seorang talib yang muhadzab itu berbudi pekerti, apa ya? Terdidik gitu, beradab, muhadzab, berakhlak, ya. Fataliban fardun syai'un fi jinsi tullab. Talib ini adalah satu fard, individu yang tersebar karakter talibnya itu di seluruh jenis tullab. Maka quyidahuna, diikat di sini, bima yuqallilu syuyu'ah, dengan hal yang menyedikitkan penyebarannya dalam jenis tullab. Fal muqayyad huwa. Oke, jadi sekarang apa kaitannya? Kaitannya dengan tahdzib muhadzab. Ya. Misalnya mudir bilang kepada Ustaz Hasan, Ustaz Hasan, akrim taliban muhadzaban bi'ta'ika nuqud. Muliakanlah seorang talib yang beradab, yang berakhlak, ya, dengan cara ngasih dia duit. Oke. Kemudian ana jalan di pesantren nyari. Terus berkomunikasi dengan beberapa tulab. Kemudian beberapa tulab ternyata anda masuk ke kelas mereka dan anda lihat mereka itu sedang main ketapel. Tar, kena pala anda. Anda bilang, ghair muhadzab. Apa artinya? Enggak ada akhlak. Enggak ada akhlak. Bahasa ghair muhadzab. Ya, kalau bahasa kita ya galil adab, ya. Gila adab ini orang qalilul adab, gila adab. Biadab. Tapi kalau ngomong biadab kayak gitu kayaknya enggak enak. Biadab. Biadab. Hah? Alhamdulillah. Semoga kajian ikhtidak siratul mustaqim lanjut nih. Meniti jalannya lurus. Untuk membentengi dari subhat-subhat murid-murid yang menyimpang. Ya. Kemudian anda menemukan seorang talib, dia diam, yang lain main ketapel, yang lain ngeprank ustadznya, dia diam. Diam aja. Ya akhi, masya Allah, antum kayak berakhlak, masya Allah, beda dengan teman-teman antum, ya. Ternyata dia lagi nahan boker misalnya. Ini bukan muhadzab. Enggak, berarti antum kalau ngasih dia duit, antum belum menunaikan perintah. Anda ke kelas lain, kemudian temukan ada seorang talib yang dia menangis, masya Allah. Antum kenapa menangis, masya Allah? Ya, ya Ustaz, ana afwan, ana enggak mau ngomong, Ustaz, kenapa nangis? Enggak ngomong aja, curhat aja, Ustaz. Ana menangis karena ana takut sama Allah Ta'ala. Masya Allah, ini baru nih, ya. Ini baru. Nama dia Hasan ini, murid yang sebenarnya namanya Hasan. Masya Allah, ya Hasan Fadl. Duit buat antum. Masya Allah, Afwan Ustaz, anda menangis bukan karena dapat duit. Tidak, antum talib muhadzab, antum talib Masya Allah. Nah, berarti kalau dia dengar si duit ke Hasan itu, khalas berarti dia telah melakukan amr yang sesuai dengan perintahnya. Ya, akrim taliban muhadzaban bi'ataikan ilaih. Oke. Kenapa? Kenapa Maryam tadi? Suara kayak suara bass disco ya. Musik-musik tetangga. Iya, kenapa tuh kayak musik-musik tetangga gitu? Benar-benar bukan tolip yang muhadzab antum. Baik, jadi sini fal muqayyadu huwa mutlaqun lahiqahu qaidun. Jadi muqayyad itu aslinya adalah mutlak, tapi ketemu dengan qaid, ya. Yang mana qaid itu akhrajahu anil itlaqi ila at-taqyid, yang mengeluarkan dari kemutlakan menuju kemuqayyadan. Gitu. Ya, kita cukup sampai situ aja kayak. Tadinya ana bercita-cita tuh pengen lanjut gitu sampai berapa hal berikutnya, tapi ternyata emang enggak bisa ya usul fikih. Hah? Iya. Yang ngomong barusan tuh yang banyak nyeling. Iya, di samping-sampingin, disimpang-simpangin. Cukup. Ikhlas. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi. Sayyid ajma'in. Temulah ya, Maryam. Ah. Antum naik di YouTube. Enggak di sini aja nanya. Apa? Ada. Atasan antum itu hati-hati. Nah. Hah? Dari Henry Anggara. Itu bukan Henry ini, bukan Henry. Programmer bukan. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa perbedaan mutlak dan umum? Mungkin enggak dengar tadi. Kita udah jelaskan perbedaan inti dari mutlak dan umum. Mutlak itu umum badali, am itu umum syumuli, artinya am itu keumuman yang mencakup segala jenis dari lafal. Jadi mencakup semuanya. Ya. Adapun mutlak itu umum badali, yaitu keumuman yang mencukupkan dengan fard yang didapat sehingga menjadi wakil untuk seluruh dari jenis yang tersebar. Seperti itu ya. Contohnya udah tadi kita sebutkan ya. Akrim at-tullab itu am sumuli, akrim taliban am badali mutlak. Begitu. Ya seperti itu ya. Jubaidah. Siapa namanya tadi? Henry. Iya. Henry Abu Zubaidah. Oke, Abu Zubaidah. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.